إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah sidang jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah al jannah dalam bahasa kita yaitu syurga merupakan tempat impian seluruh kaum muslimin. Tidaklah ditanya masing-masing individu seorang muslim dan muslimah, tempat manakah yang akan dia inginkan di kehidupan akhirah. Tidak lain dan tidak bukan pasti dia akan memilih tempat al-jannah, syurga. Maka demikian pun kita yang duduk di masjid yang mubarak ini, apabila masing-masing kita ditanya tempat manakah yang kita inginkan ketika nanti di kehidupan akhirah, tidak ada tempat lain yang kita inginkan melainkan kita menginginkan untuk menempati al-jannah, syurga. Mengapa demikian? Disebabkan karena al-jannah, syurga yang telah kita yakini adanya merupakan tempat yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan, yang di dalamnya dipenuhi dengan berbagai macam kesenangan, yang kesenangan dan kenikmatan di dalam surga sifatnya adalah abadi, sifatnya adalah selama-lamanya dan tidak akan terputus. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan terkait apa yang akan menjadi balasan bagi orang-orang yang mereka beriman dan beramal saleh, ulaikahum khairul bariyah, yang mana mereka adalah orang-orang atau yang mana mereka adalah sebaik-baik manusia, balasan mereka adalah Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka adalah mereka akan mendapatkan surga adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan tinggal di dalam surga tersebut khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya, sehingga tidak akan terputus, tidak akan terhenti kenikmatan yang akan mereka rasakan di dalam surga. Inilah yang menyebabkan kenapa kita menginginkan agar kita sebagai hamba yang menjadi penghuni surga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada salahnya, bahkan sesuatu yang sangat dianjurkan, ketika kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surga. Perkara yang sangat dianjurkan adalah kita meminta, memohon kepada Allah agar kita ditempatkan di tempat surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Namun di sisi lain, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para hambanya untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala syurga, sebagaimana hal tersebut dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Namun di sisi lain adalah kita harus memperhatikan kenikmatan yang ada di dalam syurga itu harganya mahal. Tidak bisa kemudian diraih hanya sekedar dengan angan-angan semata. Tidak bisa diraih, dicapai hanya sekedar cita-cita semata tanpa ada upaya dan usaha. Namun kita harus mengganti, menukar apa yang akan kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, yaitu al-jannah. Kita harus menukar dengan amalan-amalan yang soleh, meskipun amal yang soleh yang kita miliki tidak akan bisa apabila dihitung untuk mengganti dengan kenikmatan syurga. Dalam artian seseorang jangan kemudian hanya sekedar berangan-angan, meminta, memohon untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa ada upaya dan usaha menempuh jalan-jalan yang menghantarkan kita ke dalam syurga. Dia berdoa kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga, namun kesehariannya dia memakan harta orang lain tanpa hak. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk masukkan di dalam syurga, namun di sisi lain dia belum bertaubat dari sifat mengganggu orang lain. Dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurga, namun kesehariannya dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang justru akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka perlu adanya introspeksi diri, menyadari apakah perbuatan kita itu sudah selaras dengan cita-cita kita untuk masuk ke dalam syurga, ataukah cita-cita yang kita inginkan itu hanya sekedar angan-angan tanpa ada upaya dan usaha, atau justru kenyataan di kehidupan kita sebagai orang-orang yang justru menempuh jalan yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Mari kita menoleh kepada diri kita masing-masing. Maka ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hal ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jika kita juga berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan sekian banyak jalan-jalan, sekian banyak amalan-amalan yang akan dapat memasukkan kita ke dalam syurga. melalui lisan Rasulnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau menyampaikan kepada para sahabat, lalu kemudian para sahabat menyampaikan kepada kaum muslimin terkait begitu banyaknya amalan-amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam syurga. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab tersebut disebutkan salah satu bab yang berjudul bab bayanu kasrati turuqil khair, banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Yakni banyaknya jalan-jalan kebaikan yang bisa kita amalkan, yang dengannya kita akan mendapatkan balasan surga nanti di hari kiamat. Sangat banyak hadis-hadis yang menceritakan. Maka di antara yang bisa akan kita sampaikan di kesempatan khutbah yang singkat ini insyaallah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya terkait dengan amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Amal perbuatan apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga? Mengisyaratkan bahwasannya tatkala seseorang komitmen istiqomah di dalam mewujudkan apa yang akan menjadi jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dari pertanyaan ini, maka seseorang akan mendapatkan kabar gembira, yaitu dengan balasan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Dua amalan, dua perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah yang pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Ayuhal muslimuna ibadallah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, takwa merupakan miftah kulli khair. Takwa adalah sebagai kunci seluruh kebaikan. Dalam artian ketika seseorang mengharapkan kebaikan, maka dia harus memulainya dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ketakwaan ini, kemudian dia akan mendapatkan kebaikan, dan terus akan mendapatkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan, karena dia telah membuka pintu kebaikan tersebut dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, laisa taqwa bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Taqwa itu bukan hanya sekedar puasa di siang hari atau salat di malam hari. Wa takhlitu fi ma baina dhalik. Demikian pula taqwa bukan dengan cara mengumpulkan puasa siang hari dan salat malam hari. Walakin taqwallah tarku ma harramallah wa ada'u ma iftaradallah. Akan tetapi takwa adalah engkau meninggalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau menunaikan segala apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ruziqa dzalik, barang siapa yang dirizkikan, yang dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk meninggalkan apa yang diharamkan Allah, dan dia mampu menunaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, barang siapa yang dianugerahi demikian, Fadzalika khairun, maka itu merupakan kebaikan. Ila khair, kebaikan demi kebaikan. Dalam artian ketika seorang komitmen dengan takwa, dengan cara meninggalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Yang dengan kunci takwa inilah dia akan meraih sekian banyak kebaikan, dan tidak lain dan tidak bukan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dia pun akan mendapatkan surganya. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala ketika beliau mentafsirkan makna takwa seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-muttaqun ittaqu ma hurrima alaihim wa addu ma fturidha alaihim. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun menunaikan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mengharap diri kita itu statusnya sebagai orang yang bertakwa, maka dua ini saja. Dua ini saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti merealisasikan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara meninggalkan yang diharamkan dan menunaikan yang diwajibkan. Sehingga suatu hanya khayalan, sesuatu yang hanya sekedar angan-angan, sesuatu yang sekedar yakni bayangan-bayangan, tatkala seseorang menganggap dirinya sebagai hamba yang bertakwa, meskipun berjubah, meskipun berlihyah, meskipun dia bersongkok, bersorban, namun apabila kesehariannya selalu berkecimpung dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, ketakwaan yang Anda maksud itu hanya sekedar angan-angan. Bukan seperti itu orang yang bertakwa. Meskipun takwa itu bukan titel yang kemudian ditulis, namun takwa itu adalah apa yang kita lakukan, apa yang kita wujudkan, apa yang kita praktekkan dengan amal ibadah kita, dengan cara mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa yang sifatnya hakiki? Maka ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ayy ta'a fala yu'sa wa yuzkaru wa la yunsa wa ay yushkaru fala yukfar. Takwa yang hakiki, takwa yang benar adalah seseorang taat kepada Allah. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang dia taati dan dia tidak bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb yang selalu dia ingat dan dia tidak lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dia bersyukur kepadanya, dan dia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Mengarah kepada makna takwa adalah seseorang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Di khutbah yang pertama telah kita sebutkan salah satu di antara amal perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan amal perbuatan yang kedua yang juga banyak memasukkan manusia ke dalam surga, yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, perilaku perangai yang baik merupakan sesuatu yang diperintahkan di dalam syariat Islam. Dalam artian seseorang ketika hidup di dunia ini, maka dia diperintahkan untuk memiliki perangai yang baik, memiliki akhlak yang baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah, sertailah perbuatan buruk yang engkau lakukan dengan melakukan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapus kesalahan dari perbuatan buruk. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah, berakhlaklah dengan manusia itu dengan menggunakan akhlak yang baik. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Adalah yang paling baik akhlaknya. Semakin baik perilakunya dia kepada orang lain, semakin baik perangai yang dia miliki, maka menunjukkan semakin baiknya iman yang ada di dalam kalbunya. Namun tatkala dia memiliki perangai yang kasar, perangai yang tidak baik, akhlak yang buruk, maka mencerminkan iman yang ada di dalam kalbunya itu mengurang, mengurang dan terus mengurang. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima salihal akhlaq." Hanya saja aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi sebagian pihak akan merasakan sedikit muskilah, karena hadis ini seolah-olah bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus pada setiap umat, pada setiap kaum, seorang rasul yang misi mereka adalah utamanya mendakwahkan agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Di dalam ayat menjelaskan bahwasannya misi utama rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mendakwahkan tauhid. Namun di dalam hadis yang kita baca, misi utama yang didakwahkan ketika Allah mengutus seorang rasul, seorang nabi, dalam hal ini contohnya ada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, misi utamanya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Secara zahir kontradiksi, secara zahir memiliki makna yang saling bertentangan, namun secara makna sama sekali tidak memiliki pertentangan. Akhlak yang baik itu sangat bermacam-macam ragamnya. Seseorang diperintahkan untuk berakhlak baik kepada sesama manusia. Seseorang diperintahkan untuk berakhlak baik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun Rasulullah telah meninggal dunia. Dan jangan lupa, seorang hamba juga diperintahkan, dan inilah yang paling mulia dari akhlak-akhlak, yaitu seseorang harus memiliki akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa seseorang berakhlak baik, berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala? Akhlak yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah dengan seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyerahkan ibadah sedikit pun kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk di antara akhlak yang baik. Oleh sebab itulah tidak ada pertentangan mana hadis yang menunjukkan Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik dengan ayat bahwasanya seorang rasul itu diutus dengan misi utama mendakwakan tauhid, maka di antara akhlak yang baik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apakah akhlak yang baik itu? Para ulama sangat banyak menjelaskan dalam hal ini. Di antaranya adalah Imam Ibnu al-Mubarak, Abdullah Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan, husnul khuluq huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Al-Imam Ibnu al-Mubarak rahimahullahu taala beliau mengatakan, akhlak yang baik adalah ketika engkau memberikan wajah yang manis kepada saudaramu, senyum kepada saudaramu, atau engkau mencurahkan kebaikan yang engkau mampu untuk saudaramu. Kalau engkau tidak mampu adalah dengan cara engkau menahan diri dari mengganggu saudaramu. Kira-kira ucapan ataukah perbuatan yang sekiranya apabila kita memikirkan itu akan mengganggu saudaramu, maka engkau tahan, engkau tidak lakukan, engkau tidak ucapkan ucapan tersebut, maka itu merupakan akhlak yang baik yang dimaksud di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syadi rahimahullahu taala beliau menyebutkan akhlak yang baik adalah al-badalah wal atiyah wal bishr. Akhlak yang baik itu adalah bentuk yakni mencurahkan kebaikan yang kita miliki untuk orang lain. Wal atiyah yaitu sifat dermawan yang suka memberi dan membantu orang lain. Wal bishr termasuk di antara akhlak yang baik adalah selalu memberikan kabar gembira kepada orang lain. Dia menyampaikan kabar-kabar yang apabila didengar oleh saudaranya itu dia akan merasa senang. Bukan kabar-kabar yang justru akan menjadikan seseorang itu berdosa dengan sebab kabar tersebut. Al-Imam Al-Basri rahimahullahu taala beliau mengatakan, akhlak yang baik adalah al-karam wal badalah wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah sifat yang mulia. Demikian pula bentuk upaya mencurahkan apa yang dia miliki untuk kebaikan orang lain. Wal ihtimal termasuk akhlak yang baik adalah seseorang menahan diri tatkala dilanda amarah. Seseorang mampu menahan dirinya tatkala dia emosi sehingga dia tidak terjatuh dalam sifat berlebih-lebihan. Dia tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia dilanda amarah. Nah, ini termasuk di antara akhlak yang baik yang dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mewujudkan dari amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam syurga, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita istiqamah untuk mengamalkan amalan yang menghantarkan kita ke dalam syurganya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.